semuanya. Masyarakat Ciri. Ani kemana yo? Spesial. Terima kasih. bos Emel. Buat calon majikan bos Solar. Juragan Cepot. Juragan Cepot. Bos Emel. Buat bos Tanah. Kak Kursi. Juragan Cepot. Juragan Cepot. Toba. Bos Emel. Bos Emel. Bos Emel. Bos Emel. Bos Emel. Habis, bos Korea, mematik bos Korea. Mama Laura, Mama Laura, Mama Laura, bos Korea, Mama Laura, bos Korea. Hey, Mama habis, bos Korea, Mama habis, bos Korea, bos Korea, Mama habis. Hehehe.